sala manu marifasi fa umaswe wao inga wena uka ingwa nebe uka sala manu marifasi fa umaswe wao inga inga wena Sala, manu marifasi, faumaswe wao. Inga wena, uka ingwa neve, uka sala, manu marifasi, faumaswe wao. Inga, inga wena. Bona mukamu bona balikani amulumele momuli mundate bona mukamu bona balikani Bye.